Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu" bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Materi kita, dan insyaallah rutin kita ngaji kitab, kitabnya kecil. Kitab yang saya pegang ini, ini ada 4 judul. Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, Al-Usul Salasa, Arba'in Nawawi. Jadi satu kitab kecil. Kecil ini dibagi menjadi 4. Salah satunya kitab yang kita pelajari ini yaitu kitab Al-Usul As-Salasa. Al-Usul, usul artinya pokok, pondasi. As-salasa yang berjumlah 3. Ini 3 fondasi. Yang dimaksud 3 fondasi di sini adalah 3 hal yang akan ditanyakan di mana? Di alam kubur. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengupas tuntas seputar 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Sebagaimana pepatah orang Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan menceritakan tentang perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan alhamdulillah di sini ada papan ya, ada spidol juga ini Anas aku sini. Kita akan mempelajari tentang pengarang kitab ini dulu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad At-Tamimi. At-Tamimi. Jadi di Riyadh itu ada Khauto Bani Tamim. Sampai sekarang aja. Ada Khauto Bani Tamim. Kampung Bani Tamim. Saya pernah masuk ke kampung itu. Orang-orang tua tidak mau keluar ke kota, senang di kampung itu. Sampai sekarang ada di Riyadh. Khauto Bani Tamim. Lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah beliau lahir. Kapan Masehi? Ya tinggal ngurangi saja. Sekarang berapa Hijriah? Coba saya dibantu. Sekarang berapa Hijriah? 1436. Betul? 37. Dikurangi 1115. Berapa tahun yang lalu beliau dilahirkan? 322 tahun yang lalu. 330 berapa tadi Mas? 322 tahun yang lalu. Anggaplah ya kurang lebih berarti 322 sekarang tahun 2000 berapa? 2016 dikurangi 322 berarti kurang lebih beliau lahir tahun berapa? 1016 akhir. Betul? 1600-an akhir, iya kan? Kalau kita lihat sejarah umat Islam pada tahun-tahun itu adalah tahun kegelapan. Betul apa tidak? Tahun 1600 akhir, tahun 1700 itu kan zaman-zaman mulainya imperialisme, kolonialisme. Betul apa tidak? Artinya beliau lahir itu masa kegelapan Islam. Masa di mana kaum barat sudah mulai mencengkeramkan kekuatannya di negeri-negeri Islam. Portugis datang ke Indonesia. Ganti Portugis, ganti ke Inggris, Belanda. Dan pada masa itu masa kolonialisme, masa imperialis, masa tenggelamnya kaum muslimin dalam kebodohan. Tahun 1700-1800 itu zaman-zaman ambruknya umat Islam. Indonesia dijajah Belanda, India dijajah Inggris, Malaysia dijajah Inggris, Filipina dijajah Spanyol, Perancis, Mesir dijajah Perancis, Libya dijajah Itali, negeri-negeri Afrika dijajah Perancis, Itali. Jadi negara pada waktu itu memang negara lagi apa namanya jatuhnya kaum muslimin dari segi akidahnya. Pada tahun itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1600 sekian itu, 90-an sekian. Atau tahun 1115 Hijriah. Lahirlah beliau di tempat namanya Al-Uyainah. Uyainah termasuk Najd. Ini bisa ditarik ke situ enggak? Bisa. Bisa ya? Cukup. Kalau kita lihat peta Arab, ini harus diketahui ya. Yang suka geografi mesti ingat ya. Mana penghapusnya? Enggak apa-apa kan sambil berdiri gini? Jadi, kalau kita lihat peta Arab, Kita arahkan seperti ini Pak, kurang lebih ya. Gak ada yang nyala. Masih baru, luar biasa. Baik. Ini Afrika ya? Ini Afrika. Ini laut apa? Laut Merah. Antum harus tahu peta Arab, peta jazirah Arab. Ini Syam namanya. Syam. Syam itu terdiri dari 4 negara. Yordania, Syria, Palestina, Lebanon. Ini Syam. Ini Yaman. Lah, Mekah di sini. Mekah. Ini Madinah di sini. Al-Madinah. Lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir di sini. Ini Arab Saudi bagian barat, ini dikatakan para ulama namanya Hijaz. Jadi kalau antum pernah dengar di literatur Arab lahir di Hijaz, yang dimaksud Hijaz itu Mekah, Madinah sama Jeddah. Mekah, Madinah, Jeddah itu namanya Hijaz. Nah, Syekh Muhammad bin Wahab lahir di sini. Di Najd. Di Najd. Najd itu wilayah Arab Saudi bagian timur. Di tempat namanya Al-Uyainah. Uyainah ini 70 km dari Riyadh. Baratnya Riyadh. Jadi Riyadh di sini nih. Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Ini ke barat 70 km lahirlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir di situ. Beliau lahir di sini. Ahli bidah senang membawa hadis yang berbunyi nanti akan muncul tanduk setan dari Najd. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Najd yang dimaksud di hadisnya Nabi itu bukan Najd ini, tapi Najdul Iraq. Iraq di sini, Pak. Al-Iraq. Di sinilah ada Najdul Iraq. Dalilnya mana? Karena Rasulullah mengatakan akan muncul fitnah dua tanduk setan di negeri Najd. Di Najd Iraq, karena disitulah Husain terbunuh. Karena di Najd Iraq itulah dulu ada Hajar bin Yusuf, orang yang kejam, pemimpin yang menumpahkan darah. Yaitu beliau lahir di mana tadi? Di Najd. Najd itu sekarang wilayah Riyadh dan sekitarnya, ibu kota Arab Saudi. Kemudian umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun. Ini orang-orang yang dituduh Wahabi-Wahabi itu ya, ini sejarahnya yang saya ceritakan. Umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran di bawah bimbingan ayahanda beliau. Namanya siapa? Abdul Wahab. Karena nama tokoh yang kita ceritakan ini Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad kecil, Syekh Muhammad ini hafal Quran umur 10 tahun di bawah bimbingan ayahandanya sendiri yang bernama Syekh Abdul Wahab. Beliau mengikuti mazhab bapaknya. Bapaknya itu mazhabnya Hambali. Hambali itu mazhabnya Imam Ahmad. Kalau boleh saya cerita sedikit di sini, mumpung ada peta. Imam empat biar antum tahu. Imam empat itu yang paling tua Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam yang terakhir Imam Ahmad. Tentu biar tahu bagaimana markas mereka. Imam pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu di sini. Di Kufah. Kufah itu di Irak. madrasahnya di sini. Makanya Imam Abu Hanifah ini agak mempakai ro'yu beliau, pakai akal. Termasuk boleh nikah tanpa wali, boleh zakat pakai, zakat fitrah pakai apa? Uang. Kenapa? Karena beliau jauh dari Madinah. Sedikit riwayat hadis yang sampai ke beliau. Paham? Itu Imam Abu Hanifah. Punya madrasah namanya madrasah ro'yi. Kalau zaman sekarang kasarannya liberal, tapi bukan liberal. Terus Imam Malik di sini. Jadi Imam Abu Hanifah yang di Irak jauh dari pusat sumber hadis. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik tinggalnya di mana? Di Madinah. Itu Imam Malik. Imam Malik ini yang paling banyak periwayatan hadisnya karena beliau hidup di tengah-tengah para sahabat. Di tengah-tengah anak cucunya sahabat. Malik ngambil ilmu dari Nafi. Nafi ngambil ilmu dari Abdullah bin Umar. Ngambil ilmu dari Rasulullah. Jadi antara Imam Malik dengan Rasulullah cuma ada dua orang. Imam Malik adalah imam yang paling tinggi sanadnya. Ini tinggal di Madinah. Imam Syafi'i lahirnya di sini, di Gaza. Tahu Gaza ya? Di mana Gaza itu? Palestina. Lahir di Palestina, enggak punya bapak. Terus diajak oleh ibunya ke Mekah. Waktu remaja. Setelah itu ke Madinah belajar di Imam Malik. Setelah itu pindah ke Irak. Setelah itu zaman fitnah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, di sini Mesir. Makanya Imam Syafi'i ini yang paling ngambil ilmunya imam-imam yang lain. Ilmunya Abu Hanifah di bawah dia, ilmunya Imam Malik di bawah dia. Makanya beliau punya pendapat lama, pendapat baru. Karena beliau pindah-pindah. Imam Ahmad di Baghdad. Imam Ahmad di Baghdad. Sekarang Imam Abu Hanifah mazhabnya ini di Asia Tengah. Afghanistan, di Asia Tengah sama Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Kazakhstan, Turkmenistan, itu Abu Hanifah semua sampai sekarang. Imam Malik kan di Madinah tadi. Sekarang mazhabnya Maliki ini berada di Afrika Utara. Jadi Aljazair, Libya, Maroko, terus Mauritania, itu semuanya Imam Malik sampai sekarang. Imam Syafi'i Yaman dan Indonesia. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Patani, Brunei. Imam Ahmad mazhabnya di sini. Sekarang ini di Jazirah Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain. Lah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini sejak kecil mengikuti paham apa? Imam Ahmad. Karena beliau langsung menimba ilmu dari ayahanda beliau yang bernama siapa tadi? Abdul Wahab. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau di bawah bimbingan ayahandanya belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu dasar-dasar Islam. Kemudian setelah beliau mulai agak dewasa, beliau hijrah. Imam Abdul Wahab ini, Syekh Abdul Wahab, saya hapus ya. Enggak bisa dihapus nih. Jadi saya gambar lagi di sini. Dari Riyadh, beliau lahirkan di Najd, di negeri apa tadi? Uyainah. Beliau pertama umur-umur masih awal kecil belajar fikih Hambali ke bapak beliau. Ilmu hadis, mutafsir, hafal Quran, Hambali semua. Terus beliau pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah. Disinilah beliau ketemu guru beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan Syekh Abdul Wahab itu atau tidak belajar, ini keliru. Karena Syekh Abdul Wahab setelah dari Riyadh belajar dari bapaknya, beliau pergi kemana? Ke Mekah dan ke Madinah belajar dengan dua ulama besar, ditulis. Ya, di negeri Hijaz, Mekah Madinah itu Hijaz. Di negeri Hijaz itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belajar ke seorang ulama namanya Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Berarti sama dengan Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari negeri Najd, tapi tinggalnya di Hijaz. Guru beliau yang kedua adalah Syekh Hayatus Sindi dari India, tapi menetap di Madinah. Terkenal ulama. Belajar dari dua ini yang ahli tauhid. Diajari, dikasih tahu itu banyak tabaruk-tabaruk. Lihatlah kuburan Nabi diusap-usapi sama orang. Ini negara Arab Saudi belum ada. Belum ada negara apa? Arab Saudi. Akhirnya digembleng Syekh Muhammad Abdul Wahab ini bahwa masyarakat kita ini banyak yang menjauhi akidah yang benar. Dan itu jadinya di Arab, rata di Indonesia tenggelam dalam sufi ini, roro kidul ini, segitu di semua negeri. Di Mesir kuburannya Badawi disembah, di Irak kuburannya Husain disembah, di India itu zaman kegelapan, zaman mulai munculnya kolonialisme dan imperialisme. Ya, ketika beliau lahir, tidak peduli di mana negeri Islam, di situ pasti ada kuburan disembah. Itu masa itu ya. Kemudian setelah itu, setelah belajar dari Hijaz, belajar dari siapa tadi? Siapa? Abdullah bin Ibrahim bin Saif, dan yang kedua siapa? Hayatus Sindi. Beliau pindah. Jadi tidak cukup di Hijaz toh. Dari Najd pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, beliau ke Basra. Basra itu mana sekarang? Irak, ke Basra. Ke Basra ini belajar ke ulama Basra. Setelah dari Basra belajar ke Aqsa. Negeri Aqsa. Beliau belajar dari ulama-ulamanya. Kemudian setelah itu beliau kembali ke negerinya. Ya, di Aqsa, perhatikan di Aqsa beliau belajar di Syekh Abdullah bin Abdul Latif, seorang hakim di negeri Aqsa. Saya ulangi ya, Syekh Abdul Wahab ke Hijaz, Mekah, Madinah belajar kepada Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, ya lah. Setelah itu ke Syekh Hayatus Sindi. Terus beliau hijrah ke mana tadi? Ke Basra. Basra itu Irak sekarang. Di Basra beliau belajar di ulama-ulama Basra. Terus beliau pindah ke mana tadi? Ke Aqsa. Di Aqsa beliau belajar dengan ulama namanya Abdullah bin Abdul Latif, seorang hakim terkenal. Setelah itu beliau balik ke negerinya. Negeri mana? Najd. Tetapi ayahandanya pada waktu itu tidak tinggal di Uyainah. Padahal Uyainah kan tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau enggak pulang ke Uyainah, tapi pulang ke Khuraimilah. Jadi setelah dari Aqsa kembali ke Najd. Najd itu besar. Ada Uyainah, ada Khuraimilah. Tempat lahir beliau di mana? Di Uyainah. Di Uyainah. Beliau tidak kembali ke Uyainah karena bapaknya, bapak beliau namanya siapa? Abdul Wahab, tinggal di Khuraimilah. Nah, Khuraimilah bapaknya jadi hakim. Ini negara-negara kecil, belum ada Arab Saudi, belum ada. Di Khuraimilah inilah bapak beliau Abdul Wahab dipercaya oleh negara menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi pemutus kebijakan hukum. Maka ini sangat memudahkan dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab karena bapak beliau adalah seorang negarawan. Beliau berdakwah tauhid, menyebarkan apa namanya akidah yang benar. Ya, sampai ayah beliau meninggal pada tahun 1153. Berarti umur beliau berapa? 1153. Beliau di Khuraimilah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Berarti umur beliau berapa? 38, menjelang 40. 38 ini orang-orang di Huraimila yang selama ini benci dengan si Abdul Wahab mulai menunjukkan taringnya karena backupnya sudah enggak ada. Siapa backupnya tadi? Bapak beliau. Ketika bapak beliau enggak ada, maka diintimidasi dakwanya karena yang memusuhi si Abdul Wahab itu dua tipe manusia. Penguasa yang enggak ingin digeser dan para kaum sufi habaib yang ingin kedudukan keagamaannya tergeser. Dua orang ini. Maka orang-orang sufi ini ngerayu pemimpin diriyah. Ini bahaya ini dakwanya orang ini. Akhirnya Syekh Abdul Wahab keluar dari Huraimila. Kembali ke mana? Kembali ke negeri kelahirannya. Mana? Kembali lagi ke negeri kelahirannya, namanya siapa? Negara apa? Al-Uyainah. Kebetulan pada waktu itu yang menjadi Sultan Uyainah namanya Utsman bin Ma'mar. Tulis, ini orang yang paling berjasa di antara orang yang berjasa di zamannya Syekh Abdul Wahab. Namanya siapa tadi? Utsman bin Ma'mar, pemimpinnya Uyainah. Di backup jawabnya Syekh, ya Syekh, Anda tinggal di negeri kami dan kami membackup dakwah Anda. Lah di tempat inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merintis dakwanya karena di backup sama pemerintah yang sah. Namanya Amir atau Sultan, siapa tadi namanya? Utsman bin Ma'mar. Beliau mulai mendirikan membuat polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Dibuat hai'a amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau waktunya azan subuh itu ketuk-ketuk pintu, sholat. Kalau jam waktunya azan, prajurit-prajurit datang ke pasar, sholat. Sampai detik ini, Pak. Antum kalau dilihat, kalau kita masuk mall besar, Carrefour atau mall kecil kayak di Permat ini, itu kalau 10 menit sebelum azan itu diumumkan gitu. Ya, ba'da asyri daqa'iq yu'adzanul muadzin lis-shalah. Fakhruju. Kurang 10 menit akan ada azan. Para laki-laki harus semua menuju kasir. Ditutup. Sampai sekarang. Ya, kalau sudah waktunya mau azan itu ada polisi pakai sirine itu. Sholat sampai detik ini. Diam. Yang sekelas Carrefour saja tutup, cret dikasih, terus menuju ke tempat sholat. Itu mulai digalakkan salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Uyainah dengan sultannya namanya siapa tadi? Utsman bin Ma'mar. Beliau juga merobohkan kuburannya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini dulurnya atau saudaranya Umar bin Khattab. Loh Ustaz, kok bisa Umar bin Khattab ada di Medina sama Zaid, kok bisa kuburannya ada di mana? Di Najd, di Uyainah tadi. Karena dulu Zaid bin Khattab ini ikut perang membasmi Musailamah Al-Kadzab. Gugur di situ kuburannya. Nah, orang Uyainah ini tabarruk, ngalap berkah, nyium-nyium, tawasul dengan kuburannya Zaid bin Khattab, didirikan kubah-kubah besar gitu. Saya mau Abdul Wahab minta tolong sama Sultan bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan, ya la tada qabran musarrafan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan kuburan itu meninggi kecuali kau harus apa? Ratakan. Itu Ali diperintahkan oleh Rasulullah. Terus diingatkan Amir Uyainah ini sama Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwa tidak boleh kuburan didirikan kubah-kubah seperti itu. Ketika diomongin kayak gitu, sultannya mengatakan siap, laksanakan. Di backup. Maka murid-muridnya Syekh Muhammad Abdul Wahab bersama dengan prajurit-prajurit ini membongkar kubahnya, kuburannya siapa tadi? Zaid bin Khattab. Terus pada waktu itu ada fakhl fakhul. Ngerti fakhl fakhul? Fakhl fakhul itu ada kurma besar. Orang-orang Arab itu datang ke apa? Ke pohon besar itu. Wanita-wanita kalau sudah lama yang jumblonya gak laku-laku itu datang ke pohon besar ini. Terus mengatakan ya fakhl fakhul, uritu zaujan qoblal khul, wahai pohon besar, aku menginginkan istri sebelum tahun ini. Terus, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berangkat ke pohon besar itu, dan itu juga pernah dilakukan Umar bin Khattab. Antum ingat ada hadis yang bai'ah tahta syajarah itu kan? Ada ayat bahwa para sahabat membai'at Rasulullah di bawah apa? Pohon itu. Itu zamannya Umar, pohon itu masih ada. Ada di Al-Quran, ada di hadis. Sehingga orang itu mau mencari mana sih pohon itu. Dicari, tabaruk, dilap-lapi gitu. Di zaman Umar bin Khattab, ini bahaya nih pohon ini kalau dibiarkan. Ada ceritanya, ada Qurannya, ada hadisnya. Ceritanya, tapi khasiatnya tidak ada. Cuma diterangkan bahwa dulu terjadi bai'atul di sini. Terjadi apa? Perjanjian. Dipotong sama siapa? Umar. Khawatir ini terus diteruskan jadi malah berkah orang-orang. Nah, dilakukan oleh Syekh Abdul Wahhab. Apalagi ini tidak ada dalil, tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya. Paham maksudnya? Maka ketika itu para sadna, para tokoh-tokoh, pemuka adatnya sudah pagar betis di pohon besar itu. Tapi Syekh Abdul Wahhab karena dibid'ah sama tentara kerajaan Ma'maria, Utsman bin Ma'mar negeri Uyainah, pertama kali mereka mengatakan biarkan, biarkan Muhammad telah menebak, pasti dia akan celaka, kualat. Maka Syekh Abdul Wahhab membawa kapal terus ditebang. Ternyata dia enggak kena apa-apa. Akhirnya semua prajuritnya ikut dan tumbang. Tumbang. Inilah yang menyebabkan terus yang terakhir yang memperparah orang-orang yang hasad kepada beliau. Terakhir adalah beliau menegakkan apa? Hudud. Ada seorang wanita yang mengaku apa? Berzina. Dirajam. Yang rajam ini perorangan Syekh Abdul Wahhab apa dibekap sama kerajaan? Dibekap, gak boleh kalau sendirian. Gak boleh sampai yang kiai gini ada yang zina terus kita dirajam di pondok itu. Gak boleh. Dan yang dilakukan Syekh Muhammad bin Wahhab pada waktu itu dengan backup dari kerajaan Ma'maria, Utsman bin Ma'mar negeri apa? Uyainah. Dirajam. Ada hai'a amar ma'ruf nahi mungkar, orang sholat kalau waktu sholat diobrai suruh sholat. Ya, ditegakkan hudud. Ya, maka stabil, negara ini aman. Ini mengancam eksistensi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Maka raja-raja di sekitar Uyainah ini berbisik-bisik semua. Ini enggak boleh diteruskan ini dakwanya ini ya terlalu. Ini bisa jadi nanti mereka menumbangkan kerajaan kita. Maka berkolaborasilah ulama-ulama su dengan Umar su. Di bawah bisikan-bisikan ulama su inilah akhirnya Umar su di sekitarnya Uyainah ini nulis surat. Kepada siapa? Utsman bin Ma'mar. Jika Anda meneruskan backup Anda kepada orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, maka jangankan salahkan kami kalau kami memutuskan upeti kami. Itu menunjukkan bahwa Uyainah ini termasuk kerajaan besar dibandingkan dengan apa? Yang lain. Mengancam untuk memberhentikan upeti dan tidak mau membayar dan siap untuk memerdekakan diri dari Uyainah. Dan bahkan bersekutu untuk menyerang Uyainah. Pertama kali disurati ini enggak terlalu ditanggapi sama siapa? Utsman bin Ma'mar. Ketika diancam berikutnya mulai gentar beliau. Maka Utsman bin Ma'mar ini ya qadarullah ya, beliau enggak kuat. Coba kalau beliau kuat membela dakwah Syekh Abdul Wahhab bisa jadi sekarang bukan daulah kerajaan Arab Saudi, bisa jadi kerajaan Saudi, bukan Saudi Arabia, tapi Ma'maria Saudi, bisa jadi sekarang Saudi Arabia. Berarti Ma'maria Saudi Arabia, Ma'maria. Tapi qadar Allah, Allah mentakdirkan Utsman bin Ma'mar gak kuat. Akhirnya dia ngomong sama Syekh Abdul Wahhab, ya Syekh Muhammad, aku gak mungkin membunuhmu. Dan aku juga gak mungkin mengusir kamu. Artinya pengertianlah gitu. Rasul Abdul Wahhab paham maksudnya siapa? Utsman, bahwa Utsman sudah enggak sanggup membackup dakwahnya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keluar dari negeri Uyainah, negeri kelahirannya. Yang mana sudah dijelaskan di mempraktekkan hudud, ya, hai'a amar ma'ruf nahi mungkar, had sudah ditegakkan, kemudian apa namanya syirik-syirik diberantas. Utsman bin Affan enggak kuat. Akhirnya beliau keluar. Keluar kemana? Diriyah. Diriyah inilah cikal bakal negara Arab Saudi. Ya, dari Uyayna ke Khuraimila, ke Uyayna lagi, terus kemana tadi? Diriyah. Dia lontang-lantung beliau ini ke Diriyah. Di sambut oleh murid-murid beliau yang ada di Diriyah. Beliau singgah di rumah murid-muridnya yang ada di mana? Di Diriyah. Ya, di antara murid beliau yang ada di Diriyah, namanya ditulis ini yang menolong beliau di Diriyah. Namanya Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Saya pernah punya dosen marganya Al-Uraini. Muhammad bin Suwairim Al-Uraini. Ini yang nulung dakwanya beliau, tinggal di situ. Jadi orang-orang datang ya belajar di Syekh Muhammad bin Wahab. Pada waktu itu Diriyah itu nama rajanya adalah Muhammad bin Saud. Muhammad bin apa? Bin Saud. Terkenal dengan Ibnu Saud itu loh, Pak. Itu juga bapak Saudi itu. Muhammad bin Saud ini enggak kepikiran dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi Muhammad bin Saud ini mempunyai istri yang salehah namanya Mudhi. Namanya apa? Mudhi. Istrinya Muhammad bin Saud. Maka istrinya ngomong, "Wahai baginda, wahai suamiku, maukah engkau saya kabarkan kepadamu sebuah perjuangan? Ada seorang dai menyuruh pada tauhid, sekiranya engkau menolongnya, malakta al-ibad wal bilad." Al-ibad artinya apa? Hamba-hamba Allah, bilad negara. Kalau engkau menolong dakwanya orang ini, manusia akan kau kuasai, negara ini akan kau kuasai. Kata siapa? Istrinya. Tidaklah engkau menolong dakwanya ahli tauhid ini kecuali Allah akan qad malakta aw satamlik al-ibad wal bilad. Hamba-hamba akan ikut sama kamu dan negara-negara yang luasnya akan kamu miliki. Terus mana orangnya? Mana orangnya? Kalau gitu ya sudah. Beliau mendengar bahwa singgah di rumahnya siapa tadi? Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Akhirnya Muhammad bin Saud menyuruh pengawal-pengawal untuk menjemput Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari rumahnya siapa tadi? Suwailim Al-Uraini tadi, untuk dijemput dan disuruh bawa ke istana. Ditegur sama Mudhi istrinya, "Tidak. Tidak boleh engkau yang didatangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pejuang tauhid. Tapi engkau yang harus datang ke tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab." Maka raja ini nurut sama istrinya. Datang mencari ya tempat singgahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disitulah bertemunya raja Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab. Dua Muhammad telah ketemu. Muhammad bin Saud sama Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Imam Muhammad bin Saud sekarang namanya dijadikan Universitas Diriyah. Muhammad bin Saud Islamic University. Nah, namanya raja pertama ini. Sampai sekarang ada cabangnya Libya itu. Jadi raja ini ngomong sama Syekh Muhammad bin Wahab, "Ya Syekh, aku akan membackup Jawa Anda dengan syarat jika Allah memenangkan kita, jangan pergi dari Diriyah." Inilah bedanya Utsman bin Ma'mar dengan siapa? Dengan Muhammad bin Saud. Justru Muhammad bin Saud, apapun yang terjadi, engkau harus selalu di Diriyah, tidak keluar. Sudah terjadi kesepakatan antara ulama dan umaro. Dibuat hai'ah amar ma'ruf nahi mungkar, ditegakkan hudud, ada lembaga khusus untuk menyuruh orang-orang sholat. Makanya sama persis dengan apa yang dibawa Imam Bonjol itu. Imam Bonjol itu kan berguru di sana tuh, zaman penjajahan, betul tuh? Betul apa enggak? Iya, di sana terinspirasi, pulang-pulang membentuk itu. Mirip Imam Bonjol. Imam Bonjol balik ke Sumatera, ke Padang. Itu belum ada Indonesia loh, Pak. Sudah ada belum? Belum. Dia imam, pemimpin di sana, membuat amar ma'ruf nahi munkar, nyuruh orang sholat, orang-orang judi diberantas. Mirip gerakannya itu. Lah Belanda ini melihat ini yang bahaya ini. Karena dengan adanya ajaran tauhid itu membuat orang Islam gak mau rukuk terhadap para penjajah. Orang sufi sudah ada di Indonesia, tapi gak ada perlawanan. Orang sufi masa gak itu, kurang-kurang begitu. Ya, itu tapi itu nanti saya terangkan tentang bagaimana efek dari dakwah Syekh Abdul Wahab di seluruh penjuru negeri Islam. Akhirnya terjadi kesepakatan, mulai nyurati negeri-negeri lain. Engkau tegakkan tauhid atau kami serang. Terus wilayahnya luas. Jadi ini antum bayangkan ya, antum bayangkan ini di Najd, di tempat namanya apa tadi? Di sini Hurai Mila, tempat segini tok, titik di dunia cuma titik tok ini. Karena menegakkan tauhid yang namanya Arab Saudi dari ujung barat sampai ujung apa? Utara sampai ujung selatan ini kan Yaman. Sekarang ini dikuasai Saudi semua. Sekarang bermula dari negeri padang pasir yang tandus gersang. Karena seperti yang diomongkan sama istrinya tadi, Malakta al bilad wal ibad. Ketika Turki Utsmani jatuh, Turki balik di mana? Di sini ya. Turki jatuh itu Raja Abdul Aziz anak cucunya Muhammad bin Saud itu mengundang seluruh umat-umat Islam. Di antara dari Indonesia utusannya adalah Kiai Haji Mas Mansur yang sekarang namanya jadi jalan di dekat Ampel. Itu diundang oleh Raja Abdul Aziz. Mas Mansur kan tokohnya Muhammadiyah. Jadi pada waktu itu hampir dibaiat siapa namanya Abdul Aziz bin Saud ya, itu mau dibaiat untuk jadi khalifah menggantikan siapa Sultan Abdul Hamid dan terakhir karena Mustafa Kamal Ataturk sudah apa menghapus kekhalifahan. Singkat cerita lah, akhirnya dakwah tersebar, beliau wafat. Syekh Muhammad Abdul Wahab wafat. Tapi dakwah yang tersebar sampai ke Mekah, Madinah. Ke Mekah, ke Madinah. Lah, disinilah orang dari Indonesia haji ke sini. Orang dari Mesir haji ke sini. Orang dari Maroko haji ke sini. Dari anak benua Hindia haji ke sini. Dari Pakistan ke sini. Seluruh negeri-negeri Islam ke sini. Sedangkan di sini sudah dikuasai dengan tauhid. Nah, gitu lah ceritanya itu. Maka pulang-pulang membawa gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang-pulang memberantas TBC. Imam Bonjol pulang-pulang mendirikan apa? Tawalib. Tahu Tawalib enggak? Enggak ada orang Padang di sini. Ada yang dari Padang? Ngerti Tawalib Pak ya? Buya Hamka, Pak Nasir. Terus itu dari Tawalib semua. Toko-toko Mas Umi dulu. Nah, terus di India juga ada gerakan. Di Mesir lah, cipratan-cipratan dakwah inilah yang nantinya menggulingkan kolonialisme. Itu kan zaman-zaman Belanda masih kuat, Inggris masih kuat, negeri-negeri Islam. Lah, ketika zaman itu sudah dakwah tauhid tersebar dan tauhid itu membuat orang enggak mau bungkuk terhadap orang kafir. Betul enggak? Maka terjadilah kekuatan-kekuatan kaum muslimin terhimpun jihad fisabilillah sampai Inggris keteteran. Inggris membuat gerakan bayangan namanya Ahmadiyah. Itu untuk menangkal gerakan jihad Ahmadiyah. Karena pada waktu itu dakwah tauhid tersebar ya di negeri-negeri Islam. Antum tahu di Libya di sini dijajah oleh Itali. Pernah dengar enggak ada tokoh namanya Umar Mukhtar? Pernah dengar enggak? Itu juga terinspirasi semua dengan gerakan Syekh Abdul Wahab. Karena tauhid itu melarang orang Islam bungkuk terhadap orang kafir. Lalu sekarang kok yang Islam kan bungkuk-bungkuk terhadap orang kafir. Zaman sekarang ini kok lucu itu. Jadi tauhid itu menghalangi seorang hamba tunduk kepada hamba yang lain. Karena tauhid itu kan membersihkan ubudiyah kepada selain Allah hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah singkat cerita perjalanan gerak, perjalanan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diteruskan oleh anak cucu beliau. Beliau memiliki banyak kitab. Di antara kitab yang paling fenomenal diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia barangkali, di mana di situ ada negeri, di situ ada kitab itu, yaitu kitab Tauhid. Kalau di Rusia ada kitab Tauhid bahasa Rusia. Kalau di Inggris ada kitab Tauhid bahasa Inggris. Di Indonesia ada enggak? Cuma bahasa Madura saya belum tahu ya. Ada enggak kitab Tauhid diterjemahkan bahasa Madura? Nah, salah satunya di tangan saya ini. Namanya kitab Usulus Salasa. Empat pondasi. P3 pondasi ya, Al-Usul As-Salasa. Tiga pondasi utama. Kenapa kok tiga pondasi? Tiga pondasi itu adalah yang akan ditanyakan di alam kubur. Ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifatul abdi nabiyahu wa dinahu. Baik. Kita buka sekarang. Jam berapa sih sekarang? 4.30 masih lama. Masih lama. Baik, kita mulailah. I'lam rahimakallah. Qala al-muallif rahimahullah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Lah, saya mau terangkan dikit nih sebelum masuk ke, karena orang-orang barat ini takut dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah, mereka membuat isu agar dakwah ini tidak diminati oleh kaum muslimin dengan mencetuskan istilah apa? Wahabi. Yang ngomong ini bukan kita, orang Islam, orang orientalis. Antum lihat di manuskrip, di literatur-literatur orang-orang orientalis itu. Wahabiyah sebenarnya mereka adalah gerakan pemurnian Islam yang ingin mengembalikan Islam seperti di zaman Nabi. Yang ngomong siapa? Orang barat. Dan orang itu barat ngerti, Pak. Ini yang berbahaya untuk kaum barat, bukan yang sufi, yang suka kuburan. Bukan itu yang ditakuti barat. Inilah dulu yang telah menghancurkan imperialisme pada zamannya. Ya, Belanda hengkang dari Indonesia, ya, Libya, apa, Italia hengkang dari Libya, semua itu karena dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid melarang orang bungkuk kepada orang lain. Ya. Maka ini berbahaya bagi kaum barat, diciptakanlah isu Wahabi. Dibenturkan dengan kaum tradisionalis. Termasuk dakwahnya Imam Bonjol itu, dakwah tauhid sebenarnya beliau itu. Belanda tahu ini berbahaya, ini membangkitkan ruh jihad. Akhirnya dibenturkan oleh Belanda dengan kaum abangan. Kan ceritanya gitu, kan? Akhirnya ada perang, namanya perang apa? Perang Padri. Itu akibat hasutan dari kaum imperialis untuk menghadang dakwahnya Imam Bonjol yang terpengaruh oleh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-muallif i'lam rahimakallah innahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Orang kalau ingin menjayakan Islam harus menguasai empat hal ini. Syarat mutlak kejayaan Islam ya empat ini. Kalau orang ingin menjayakan Islam gak pakai empat ini gak akan bisa. Apa empat ini? Yang pertama al-ilm. Kata Syekh Abdul Wahhab, al-ilm, ilmu, Pak. Makanya kata Syekh, ya, kata Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Bahkan para ulama mengatakan al-ilmu afdalul ibadat. Menuntut ilmu itu setinggi-tingginya ibadah. Kenapa? Karena seluruh ibadah di dalam Islam tunduk, gak bisa dijalankan, mandek, stagnan kalau gak ada ilmu. Orang mau haji bagaimana cara haji? Orang mau puasa bagaimana cara puasa? Orang sholat bagaimana cara sholat kalau gak punya ilmu? Maka pondasi pertama itu ilmu. Maka itulah Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu aslun li kulli khair. Ilmu adalah pondasi dari semua kebaikan, semua kejayaan itu bermula dari ilmu. Wal jahlu aslun li kulli syarr, dan kebodohan adalah pondasi dari semua kehancuran. Semua kejelekan itu sumbernya dari kebodohan, dan semua kebaikan bermula dari ilmu. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di dunia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di akhirat wajib punya ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa ingin bahagia di dunia dan di akhirat wajib punya ilmu. Ilmu nomor satu itu. Bagaimana mau menjayakan Islam kalau ilmu enggak bisa, enggak punya? Al-ilmu yang pertama ma'rifatullah, mengetahui Allah. Mengetahui Allah itu terbagi menjadi tiga. Mengetahui rububiyatillah, bahwa Allah ini mengatur, menciptakan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menyembuhkan, mendatangkan manfaat, madarat, itu rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Harus mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang disembah. Selain Allah tidak bisa disembah. Yang ketiga, mengetahui asma dan sifatnya. Kita ini kalau ngaku ma'rifatullah harus tahu sifat-sifat Allah. Namanya ma'rifah, apa sih ma'rifah itu? Mengetahui Allah, mengetahui sifat nama-nama Allah. Allah memiliki nama yang artinya maha menyembuhkan. Apa artinya, Pak? Apa bahasa Arabnya? Asyi. Gak ada nama Allah sifat itu, Pak. Loh, ini cari kenal Allah. Senangi Allah, aku gak ngerti. Allah, ibu-ibu saya tanya, Bu. Allah memiliki nama yang artinya maha menyembuhkan, Bu. Apa itu artinya? Bahasa Arabnya, Pak? Ya, Bu. Hah? Bapak? Apa? Kok ada yang tahu aja nih? Berarti ini belum ma'rifatullah. Kita ini belum kenal Allah. Mau ditanyain namanya Allah maha apa? Menyembuhkan. Apa bahasa Arabnya Allah maha menyembuhkan? Kita enggak tahu. Berarti kita belum ma'rifatullah. Belum mengenal Allah. Allah mempunyai nama artinya maha menyembuhkan, Asy-Syafi. Bukan Syifa. Syifa itu kesembuhan. Kalau Syafi yang menyembuhkan. Jadi kalau doa jangan ya Syifa sembuhkanlah aku. Keliru. Rumah sakit lah Syifa itu. Ya Syafi, wahidat yang maha menyembuhkan. Harus tahu bahwa Allah itu punya tangan. Harus tahu Allah punya wajah. Harus tahu Allah gimana? Di aris, di atas aris. Harus tahu. Itu baru ma'rifatullah. Tahu sifatnya Allah. Kita tetapkan berdasarkan keberdasarkan dalil tanpa membagaimanakan. Allah punya tangan? Iya, Allah punya tangan. Ada dalilnya, Pak. Tapi apakah tangannya Allah sama dengan makhluk? Tidak. Orang Asy'ariyah mengatakan, kalian ini kok menetapkan Allah punya tangan? Kalau kita kan enggak. Orang Asy'ariyah ngomong gitu. Orang Asy'ariyah mengatakan Allah punya tangan. Allah tidak punya tangan. Mereka mentakwil tangan dengan apa? Kekuasaan. Allah itu enggak punya tangan. Loh, tapi jika Al-Qur'an diterangkan Allah punya tangan, loh, ya Allah fauqa aydihim. Itu tangan di situ maksudnya kekuasaan. Kata orang Asy'ariyah. Kita jawab, loh, kok artinya kekuasaan dari mana? Wong Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan kok. Tangan ya tangan, kok diartikan kekuasaan. Terus kita katakan, mereka berkata, loh kalau sampai katakan Allah punya tangan, berarti panjenengan menyamakan dengan makhluk. Kata mereka seperti itu. Kita jawab, enggak. Kita tetapkan Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kita tanya, mas sampean punya wajah enggak, mas? Punya. Anjing punya wajah enggak, mas? Punya. Mereka ngomong gitu. Loh, wajah sama sama anjing sama enggak? Ya beda. Loh, itu makhluk sama makhluk aja beda, mas. Apalagi makhluk sama Allah. apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menamai manusia dengan namanya. Dalam surat Al-Insan Allah katakan ayat 2 kalau salah, wa ja'alnahu samian basira, kami jadikan manusia itu samian basira. Saya mau tanya, sami sama basir itu nama Allah apa enggak? Nama Allah. Itu pun Allah menamai hambanya dengan apa? Samian basira. Artinya apa? Kaidah dalam asma wa sifat, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan yang dinamai. Ya, Allah besar, gunung besar, tapi besarnya gunung beda dengan besarnya Allah, gitu ya. Itu mengetahui Allah. Ma'rifatullah. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi, mengetahui siapa nabinya. Tolong sebutkan kesayang nama lengkap Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah apa Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah. Nah, itu namanya mudhof ilaih. Kalau sama enggak ngerti, belajar di sini, ada bahasa Arab di sini. Ada kan? Ada pembelajaran bahasa Arab di tempat ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin siapa? Bin Kusoy bin Muro bin Quraisy bin Ismail Ismail bin apa? Ibrahim alaihi salam. Nah, mengakui nabi itu membawa konsekuensi. Mengakui nabi itu mempunyai konsekuensi. Apa konsekuensinya ma'rifatun nabi? Ini kan ilmu ya. Pertama ilmu tentang Allah, kedua ilmu tentang apa? Nabi. Mengetahui nabi itu berkonsekuensi, Pak. Konsekuensi kita mengakui nabi itu adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya? Empat konsekuensi. Sampai ini kenal nabi apa enggak? Sampai ini ngaku umat nabi apa enggak? Dibuktikan dengan empat hal. Kalau sekarang, kalau selama ini sampean mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok Anda tidak memiliki empat hal? Berarti Anda masih belum mempelajari atau mengamalkan konsekuensi syahadat bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau kita sudah berikrar Nabi Muhammad utusan Allah, itu berkonsekuensi empat hal. Yang pertama, tasdiku fima akhbar, membenarkan kabar berita Nabi. Itu konsekuensi yang pertama. Kalau kita ngaku umat Nabi, konsekuensi yang pertama, membenarkan berita Nabi. Rasulullah mengabarkan, ya lihat ke saya, ada hadis sahih yang menerangkan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat masuk ke gelasmu, kata Rasulullah, falyaghmishu, celupkan sekalian, falyatrahu, terus lempar. Karena sesungguhnya salah satu sayapnya lalat itu ada racun, sedangkan sayap yang lain ada penawar. Dicelupkan, buang, minum. Kalau sampai ada orang mengatakan, wah ini hadis jorok, hadis ini gak sesuai dengan tata kebersihan modern, berarti orang ini kalau sudah tahu bahwa itu hadis Nabi kok ditolak, berarti selama ini dia bohong mengatakan dirinya mengetahui Nabi. Berarti selama ini dia bohong berikrar bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Paham ya? Dikasih tahu, Mbak, panjenengan ini harusnya pakai jilbab, karena itu wajib. Walah, Mbak, jilbab itu budaya Arab, gak ada hubungannya sama Islam. Padahal tahu ayatnya, tahu hadisnya, terus menolak. Berarti selama ini dia mengucapkan Muhammad Rasulullah bohong, dusta. Karena konsekuensi mengimani Nabi itu, Nabi adalah membenarkan apa? Beritanya, membenarkan hadisnya, tidak menolaknya. Lagian kata siapa? Jilbab itu budaya Arab. Diterangkan dalam hadis wala tabarrujna dalam ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Artinya orang jahiliyah buka aurat apa enggak? Jawaban, Pak. Enggak semangat ini enggak jawab. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian para wanita bertabarruj membuka aurat kelihatan ininya dan itunya seperti orang-orang Arab jahiliyah bertabarruj. Berarti menurut ayat ini orang Arab jahiliyah membuka aurat apa enggak? Membuka, Pak. Jadi Arab itu bukan budaya Arab. Kalau itu dikatakan budaya Arab, enggak usah turun wala tabarruj la tabarrujal jahiliyah ula. Enggak usah turun surat Nur nyuruh apa? Menjulurkan bajunya, itu menunjukkan dulu tidak ada jilbab bukan budaya Arab. Kalau sampai ditolak, berarti selama ini syahadat itu pasti belum sempurna. Betul tak syahadat itu katanya ngakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau orang itu, Pak, orang itu sholat 5 kali seumur hidup, yang penting sholat 5 selesai dia. Tapi kalau jilbaban setiap detik ketika dia keluar rumah, bahkan di dalam rumah, kalau ada orang yang bukan mahramnya kecuali suaminya. Karena suami itu bukan mahram. Suami itu mahram apa enggak? Bukan. Loh kok sendirian sampean? Oh enggak, saya sama mahram saya. Lu siapa? Suami saya. Suami bukan mahram. Kalau suami itu mahram enggak perlu dinikahi, buktinya sampai nikahi kok mahram. Suami mahram apa enggak? Bukan mahram. Suami itu orang halal tapi dilegalkan soalnya sudah ada pernikahan. Jadi suami itu bukan mahram. Suami itu orang halal karena ada akad tadi. Yang kedua, konsekuensinya kalau ma'rifatu apa tadi? Ma'rifatun nabi, mengaku tahu nabi. Itu berkonsekuensi. Konsekuensi yang kedua adalah ta'atuhu fi ma'amar, menaati perintahnya. Rasulullah memerintahkan apa, ia dijalankan. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki buta, Pak. Ja rajulun a'ma, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma walaysa li qa'idun yarsuduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini buta, sedangkan tidak ada orang yang nuntun aku pergi ke masjid. Apakah boleh saya sholat di rumah, enggak ikut jamaah? Farakhasallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberi apa? Rukhsah, memberi rukhsah. Ya tidak apa-apa salat di rumah. Falamma walla adbar, ketika orang ini ingin pulang dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar. Hal tasma'u nida'a lis-shalah? Kamu memang buta, tapi kamu dengar enggak suara azan? Naam ya Rasulullah. Ya, aku buta ya Rasulullah, tapi aku masih mendengarkan suara azan. Apa kata Rasulullah? Fajib idzan. Kalau gitu kau harus datang. Harus engkau penuhi panggilan azan itu. Buta enggak ada yang nuntun. Panjenengan alhamdulillah sehat walafiat, enggak usah dituntun. Disuruh datang ke masjid. Rasulullah mengatakan amur in hamamtu an amura bi khatabin fayuftatoba. Aku berkeinginan keras mengumpulkan kayu bakar, terus aku bakar, terus aku nyuruh tukang azan-azan, terus ada yang imami, terus fa'ukhalifa ala rijalin, aku ingin keliling ke rumah orang-orang, fa'uharriku alaihim buyutahum, aku ingin bakar rumah-rumah orang yang gak ikut sholat jamaah. Ya, sampai-sampai Abdul bin Mas'ud mengatakan, ya, tidaklah orang meninggalkan sholat jamaah di tempat kami di zaman sahabat kecuali kami tahu bahwa dia adalah munafikun ma'lumun nifaq, bahwa dia adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi zaman Nabi untuk menengeri apa nengeri itu kan? Apa? Menandai orang ini munafik apa enggak dilihat sholatnya. Kalau enggak sholat jamaah pasti sudah jelas dia itu orang munafik. Lah, kalau barometer kemunafikan ini zamannya tuh Abdul bin Mas'ud diterapkan zaman sekarang, ya banyak orang munafik kan? Artinya Rasulullah kalau kita ngaku umatnya Nabi sholat jamaah, itu namanya ma'rifatun Nabi. Ma'asfala minal ka'bah ini minal izari fa'finnar. Rasulullah memerintahkan kaum laki-laki mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Kita ngaku enggak Nabi itu Nabi. Kalau kita berikrar Muhammad Rasulullah itu berkonsekuensi. Konsekuensi yang kedua adalah menjalankan perintah Nabi. Umar bin Khattab ini. Ini masalah isbal ini. Al-Imam Az-Zahabi mencantumkan isbal dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Umar bin Khattab ngimami subuh, ditusuk sama Abu Lulu. Ditusuk kececeran darahnya. Beliau jatuh tersungkur. Imam subuh digantikan siapa? Abdurrahman bin Auf. Orang-orang kaget kok suaranya Umar berubah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf memperingan sholatnya. Padahal kan kalau subuh biasanya apa? Panjang. Bukan mempercepat, memperingan. Beda loh, cepat sama ringan. Kalau cepat berarti kan gerakannya cepat. Kalau memperingan berarti ya aslinya amal tasa'alu jadi waduha. Jadi itu memperingan. Paham mbak? Ditusuk, tersungkur, langsung beliau salam, dibotong, dibagi. Habis nusuk Umar, Abu Lulu al-Majusi, orang Persia, ini pulang sambil pedangnya disabet-sabetkan di sof. Banyak terluka ya. Umar ini dipotong, dibopong ya, ke rumah beliau, terus dikasih susu. Sebelumnya itu dia tanya, siapa yang membunuhku? Dijawab sama sahabat Abu Lulu, Maula al-Mughirah. Dia mantan budaknya Mughirah, Majusi. Dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang yang membunuhku bukan orang Islam. Setelah itu beliau dikasih susu. Dikasih susu, susunya keluar lewat perut beliau. Beliau sudah tahu bahwa umurnya tidak panjang. Terus beliau ngomong sama anaknya, siapa namanya? Abdul bin Umar segera datang ke Aisyah, tolong izinkan agar aku nanti dikubur di samping kedua kekasihku. Siapa? Rasulullah dan Nata. Itu kan Rasulullah bakar di kamarnya siapa? Aisyah. Abdul bin Umar datang ke Aisyah, wahai ibunda, sesungguhnya ayah Amirul Mukminin menginginkan agar dia dikubur di bersama dengan kedua sahabatnya. Kata Aisyah, sebenarnya aku berharap bahwa akulah yang menepati kuburan itu. Tapi ketika Amirul Mukminin menginginkannya, maka aku atanazal itu aku legowo, aku berikan ke Umar. Abdul bin Umar balik. Tiba-tiba ada seorang pemuda ya menjenguk Umar. Absyir ya Amirul Mukminin al jannah. Engkau telah berbuat adil. Engkau telah membuat negara Islam ini makmur. Engkau berbuat adil. Allah tidak menyia-nyiakanmu. Kamu akan masuk surga. Memang sunahnya gitu, Pak. Sunahnya kalau ada orang mati itu dikasih roja. Diseneng-senengkan gitu. Sunahnya ada orang mati. Itu tidak apa-apa. Insya Allah berhapus dosa. Jangan diuteni-uteni. Soman kau yang angkat mati. Tidak boleh. Sunahnya kalau ada orang wafat mau tidak kayak gitu dikasih apa? Dikasih roja. Apa sih roja itu? Rojak bukan rujak, rojak artinya apa? Pengharapan, sabar, semoga ini menjadi pengampunan, sabar, pengangkat derajat, dibahagiakan. Itu sunnahnya seperti itu. Lah ini diterapkan oleh pemuda ini. Sabar, engkau adalah orang yang adil, Allah akan tidak menyia-nyiakan. Terus orang ini keluar, pemuda ini keluar. Keluar bajunya ini sampai ke apa? Ke tanah, dilihat sama Umar. Umar ini sekarat loh, tinggal nunggu detik mau wafat. Dalam kondisi sakit parah itu melihat pemuda ini keluar, sedangkan bajunya sampai ke tanah. Umar mengatakan, Nadi, panggil lagi itu, panggil anak itu. Dipanggil, didatangkan. Ya bunai, wahai anakku. Irfa taubaka, angkatlah bajumu. Fa innaha atqa li qalbika wa inna atqa li rabbika wa anqa li taubika. Angkatlah bajumu wahai anakku, itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Jadi ini bukan masalah sepele, Pak. Sekaratul maut, sempat-sempatnya Umar bin Khattab apa? Mengingatkan pemuda tadi untuk mengangkat. Lah kalau kita ma'rifatun Nabi, poin yang kedua, menjalankan perintah Nabi. Pengen enggak jadi umatnya Nabi, masuk ke telaga Nabi, dapat syafaat Nabi, itu berkonsekuensi. Apa konsekuensi yang kedua? Menjalankan perintah Nabi. Konsekuensi yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Wanita disuruh menutup aurat. Kalau buka aurat, berarti selama ini Muhammad Rasulullahnya ikrarna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah perlu dipertanyakan. Karena konsekuensi mengakui Nabi Muhammad itu jadi Nabi, konsekuensi yang nomor tiga adalah apa? Meninggalkan larangan Nabi. Larangan Nabi membuka aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat orang yang pinjem riba, yang minjemi, yang nyaksikan, dua-duanya, yang nulis, semuanya kena laknat. Sama utang ke bank, bangi dosa, sampeyan kena laknat, bangi kena laknat, sing bagian nyatet kena laknat, saksi ini dua kena laknat, semua kena laknat. Riba. Meskipun ngaji-ngaji gini tetap kadang-kadang riba masih jalan. Bismillah. Hati-hati bang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahwanuha dosanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna riba lahu salatan wasab'ina baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Ya 73 ya, 73 pintu. Aisyaroha, riba yang paling ringan dosanya, yang paling ringan dosanya, kaan yang kikhar rojulu ummahu, seperti zina dengan ibu kandungnya. Itu yang paling ringan, Pak. Dosanya riba yang paling minim. Dalam riwayat yang lain, ahwanuha, dosanya riba yang paling ringan, kaan yazniya arrojulu bi ummihi indal ka'bah. Dosanya riba yang paling ringan, yang paling dikit saja, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya di dalam Ka'bah. Berzina dengan perempuan jauh dosanya besar. Berzina dengan tetangga lebih besar dosanya. Apalagi berzina dengan apa? Ibu kandung. Apalagi dilakukan di Ka'bah. Tak kebayang, Pak, dosanya. Itu pun yang paling kecil riba itu. Kayaknya harus tinggalkan tuh riba. Sampai utang bank 100 juta, kembalikannya 100 juta lebih, itu riba. Sampai utang koperasi, ya gak pakai riba, cuman bayar infak. Bu, tambah nemen nih, infak dikatakan, riba dikatakan infak, gak boleh. Jadi yang dilihat itu hakikatnya, bukan namanya, Pak. Ya, meskipun koperasi, ya, nggak pakai riba, cuma harus bayar iuran, bayar sedekah. Riba, ya, racun itu merek at-taqwa, tetap racun. Racun merek Sakinah, sampe ngombe Sakinah temenan, tentrem kok, tidur terlelap. Al-ibro tu bil haqiqah la bil asma, ibronya itu di hakikatnya bukan di namanya. Rasulullah mengatakan la'anallahu al al-mutanammisat wal mutanammisat. Rasulullah melarang seorang wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya. Yang mencukur dan yang minta dicukur kena laknat. La'anallah al-washima wal mustausima. Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Apalagi kalau alis dihilangkan diganti tato. Ada enggak? Ada. Mengampulkan dua. Kalau kita ngaku umat Nabi harus meninggalkan apa yang dilarang Nabi. Itu yang nomor. Yang nomor lima. Iya empat. Sengaja saya salahkan. Yang nomor empat ya. Ini yang paling penting, Pak. Yang paling penting nomor empat ini. Wa an la yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Makanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai tuntunan Nabi. Jadi tauhid itu mempunyai hama. Hamanya tauhid syirik. Lah, hamanya ittiba'us sunnah apa? Bid'ah. Lah, apa bid'ah itu? Ini kan makrifatun Nabi, Pak. di antara hal yang bisa merusak ma'rifatun Nabi kita adalah bid'ah. Ya. Apa bid'ah itu, Pak? Yang saya mau tahu, tanya nih, apa sih bid'ah itu? Sampai kan senang bid'ah, Pak? Gila, Pak. Nah, apa sih definisi dari bid'ah itu? Tolong, tolong, sampai ngomong, cok, isin-isin ini, Pak. Dalam? Inovasi, oh berarti ini bid'ah, Pak. Ini bid'ah, Pak. Ini bid'ah. Ini bid'ah, kan? Berdosa ini, Pak. Kalau antum pakai pengertian itu berarti ini juga laptop terus Android ini juga inovasi. Apa yang tempat yang enak gitu loh kita itu. Ayo coba, Pak. Ibadah yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dicontohkan Nabi, nggih. Berarti azan dua kali bid'ah, Pak. Padahal itu Utsman melakukan, Pak. Utsman itu melakukan azan Jumat dua kali, sepakat para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang menentang Utsman. Apakah kita katakan Utsman ahli bid'ah? Tidak mungkin, Pak. Artinya definisi yang sampean sebutkan tadi tidak salah, tapi kurang tepat. Karena kalau sampean pakai definisi itu, bisa dibantah tidak? Berarti kalau sampean pakai definisi itu, Al-Quran ini bid'ah, Pak. Di zaman Nabi tidak jadi seperti ini. Yang mengumpulkan Quran siapa? Abu Bakar, terus dilanjutkan di zaman Utsman. Berarti apa tuh? Terjemah apa definisi bid'ah yang enak gitu? Yang sampean kalau ngomong enggak bisa dibantah orang gitu loh. Apa? Tak singgung, paham betul tentang bid'ah, makanya kok senang bid'ahkan kita ini ya. Hai, apa? Bid'ah itu. Ismail, Pak, ini lafaz yang sering kita dengar, bid'ah. Ya. Bid'ah itu yang enak itu, Pak, definisinya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ya, definisinya Al-Imam Asy-Syatibi ini masih ma'rifatul apa? Ma'rifatul Nabi ya, besok atau ya besok ma'rifatul Islam. Sekarang masih ma'rifatul Nabi. Konsekuensi mengakui Nabi Muhammad itu Nabi ada empat. Yang terakhir tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus dengan syariatnya Nabi. Dalilnya riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan ini termasuk yang bisa merusak makrifat kita tentang Nabi adalah kita melakukan apa? Bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah, ditulis, Pak. Bid'ah adalah tariqatun fiddin mukhtaro'atun tudahi asyariya yuksadu bisuluki alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillah. Sudah ditulis? Belum ya? Ya wis. Imam Asy-Syatibi, Imam Syatibi ini mempunyai kitab namanya Al-I'tisam, ditulis Al-I'tisam. Imam Syatibi ini lahir di Syatib, imam yang tinggal di Syatifah. Syatifah itu Spanyol. Syatibi, Syatifah, Spanyol. Ulama Spanyol, ulama Eropa. Dia nulis, bid'ah adalah tariqatun fiddin. Tata cara dalam beragama, metode, ritual, ibadah dalam agama. Mukhtaro'atun yang dibikin-bikin, yang tidak ada dalil di zaman sahabat dan para generasi utama. Enggak ada dalil di zaman Rasulullah dan sahabat. Karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, pegang eratlah ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi yang dimaksud di situ enggak yang dibikin-bikin, artinya yang tidak ada dalil di zaman Rasulullah dan para sahabat. Tudahi asy-syar'iyyah, mirip dengan syariat, menyerupai syariat. Terus diniatkan pelakunya untuk ibadah. Jadi dari definisi tadi bisa disimpulkan bid'ah itu kalau terangkum dalamnya empat unsur. Pertama, tata cara ibadah dalam agama. Ada kata apa? Agama. Berarti laptop bukan bid'ah. Bid'ah secara bahasa baru, tapi bukan agama. Karena definisi dari bid'ah tadi adalah perkara baru dalam agama. Berarti orang pakai mic, pakai pesawat terbang, pakai loudspeaker, ini bukan kategori bid'ah yang dimaksud oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Itu unsur yang pertama, perkara baru dalam agama. Unsur yang kedua, yang dibuat-buat, dibikin-bikin, tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Gitu? Yang ketiga, menyerupai syariat. Rasulullah menyuruh kita takziah diganti dengan kumpul-kumpul bareng-bareng. Mirip tapi bukan. Ya dah. Terus poin yang nomor berapa? 4, diniatkan pelakunya ibadah. 4 poin. Bagaimana sekarang, bagaimana hukumnya bid'ah? Karena ini ma'rifatun Nabi, mau enggak mau harus jelaskan ini, Pak. Ya, sekarang ada enggak bid'ah hasanah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka. Saya mau tanya, yang ngomong ini siapa, Pak? Rasulullah. Tapi masalahnya, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu, mereka berdalil, berargumen dengan ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis dalam kitabnya Al-Um, Al-Bid'atu Bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah mahmudah hasanah wa mazmumah sayyi'ah. Jadi menurut Imam siapa? Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek, yang dolala, yang tercela. Terus ini gimana ini kita mendudukkan ucapannya Rasulullah dengan ucapannya siapa? Imam Syafi'i. Sebelum saya jelaskan maksud dari ucapannya Imam Syafi'i, kita harus lihat perkataannya Rasulullah dan sahabat dulu. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Yang ngomong ini Nabi, orang yang paling punya integritas dalam mengucapkan syariat itu Nabi. Nabi sendiri yang ngomong setiap bid'ah itu sesat. Mereka mengatakan, "Loh, itu kan perkataan Nabi kan butuh diinterpretasi." Oke. Sekarang bagaimana sahabat dalam menginterpretasikan perkataan Nabi tadi? Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan, ini garis bawah ini. Wa in yarahan nasu hasana. Abdullah bin Umar mengatakan setiap bid'ah itu sesat meskipun orang yang melihatnya itu hasana. Apa artinya hasana? Baik. Lafaznya dipakai Abdullah bin Umar hasana. Seakan-akan Abdullah bin Umar tahu bahwa ratusan tahun yang akan datang akan ada orang yang mengatakan adanya bid'ah hasan. Rasulullah ngomong bid'ah sesat. Kemudian Abdullah bin Umar menguatkan, menafsiri ucapannya Nabi dan mengatakan bid'ah itu dolala meskipun manusia melihatnya hasana. Kemudian, bukankah orang yang paling tahu maksud perkataan Nabi itu sahabat? Betul? Dulu pernah saya kajikan di Bandung Mutiara di masjid kan. Yang paling tahu tentang ucapan Nabi adalah siapa? Sahabat. Pada waktu itu ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-As'ari. Abu Musa al-As'ari itu pernah berjalan melihati di sebuah masjid ada orang berkumpul seperti ini, Pak. Ada yang mimpin. Imam mimpin. Halilu, bertahlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabbihu, bertasbihlah. Subhanallah, ramai gitu. Kata Abu Musa ini tidak benar itu orang-orang. Sambil membawa apa mereka? Batu. Tidak benar ini. Tapi Abu Musa al-As'ari tidak berani, bukan tidak berani ya, tidak langsung apa? Menegur. Tapi beliau datang ke rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa Abdul bin Mas'ud ini seni senior. Datang. Nyampe di rumahnya Abdul bin Mas'ud, murid-muridnya Abdul bin Mas'ud sudah kumpul di depan rumahnya. Abu Musa al-Asari tanya, "Akhraja Abu Abdurrahman? Apakah Abu Abdurrahman kunianya Abdul bin Mas'ud? Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar?" Kata murid-muridnya, "Belum. Ditunggu keluar." Ketika keluar, Abu Musa al-Asari radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat perilaku-perilaku di masjid, sekiranya engkau tahu niscaya engkau akan mengingkarinya." Kata Abdullah, "Apa itu?" "Saya melihat manusia-manusia bergerompok, bergerombol, mereka bertahlil sekian kali pakai batu-batu berjamaah." Kata Abdul bin Mas'ud, "Kenapa kamu enggak suruh mereka untuk menghitung-hitung dosa mereka? Itu lebih baik daripada melakukan amalan itu." Datang Abdul bin Mas'ud. Ketika Abdul bin Mas'ud datang, Abdul bin Mas'ud berteriak dan mengatakan, "Ma asra'a halakatikum ya ummat Muhammad. Wahai umat Muhammad, begitu cepat kalian binasa. Haulai ashabu Muhammadin mutawafirun. Ini sahabat-sahabat Muhammad masih banyak yang ada. Wa aniyatuhum lam tubla, wa aniyatuhum lam tuksar. Dan bejana-bejana Nabi Muhammad masih ada di rumahnya, belum pecah. Wa siyabuhum lam tubla, dan pakaian-pakaian Rasulullah masih ada di lemarinya, belum usang." Artinya apa? Baru saja Rasulullah wafat, kok begitu cepat kalian tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, acara-acara seperti ini? Akhirnya mereka ngomong, "Ya Aba Abdurrahman," perhatikan, perhatikan dalilnya mereka ini, "Ya Aba Abdurrahman, ma'aradna illal khaira." "Wahai Abu Abdurrahman, kami enggak melakukan ini kecuali niatnya khaira." Apa khaira itu? Baik. Hasan apa enggak baik itu? Hasan. Ini kan hasan, ini kan khair, ini kan baik. Kenapa kok enggak boleh? Abdul bin Mas'ud mengutarakan ucapan yang ditulis dengan tinta emas. Abdul bin Mas'ud mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Imam Malik. Imam Malik berarti generasi tabi'ut tabi'in. Malik belajar ke Nafi', Nafi' belajar ke Abdul bin Umar, Abdul bin Umar langsung ke Nabi. Jadi antara Imam Malik sama Nabi cuma ada berapa orang? Dua. Dekat Imam Malik itu. Dan tinggalnya di mana tadi? Di Madinah Imam Malik. Imam Malik itu hidup di anak dengan anak cucunya sahabat. Makanya dia punya kitab Muwatta, punya kitab hadis beliau. Karena banyak riwayat. Imam Malik mengatakan, "Man ittaja'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammad khana risalah." Barang siapa membuat perkara baru dalam agama, yaraha hasanah, dan melihatnya sebagai apa? Kebaikan hasanah, faqad za'ama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena Allah sudah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Barang siapa membuat perkara baru dalam agama, menganggapnya baik, menganggapnya hasanah, berarti dia menganggap Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan risalah. Karena Islam sudah tutup dengan surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu," pada hari ini aku sempurnakan agama Islam, kata Allah. Perhatikan, setelah itu Imam Malik mengatakan, ayat ini turun kapan? Saya mau tanya nih. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Itu turun kapan? Bahwa aku sempurnakan agama Islam, enggak membutuhkan pengurangan, penambahan. Kapan turunnya ayat ini? Ketika haji wada, pas Arafah. Manusia tumpah ruah. Manusia tumpah ruah banyak di Arafah, turun ayat ini. "Al-yawma akmaltu," pada hari ini Islam sudah sempurna. Ketika Arafah manusia kumpul semuanya, turun ayat Islam sempurna. Imam Malik mengatakan, "Faman lam yakun yawma idzin dinan, falam yakun al-yawma dina." Apa saja ritual ibadah ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari Islam, maka di zamanku tidak akan jadi bagian dari Islam. Sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi bagian dari Islam. Paham maksudnya? Imam Malik mengatakan, ketika turunnya ayat al-yawma akmaltu Islam sempurna, maka apa saja tata cara ibadah yang ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari agama, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi agama. Ketika tahlilan pada waktu itu enggak ada, berarti sampai hari kiamat bukan bagian dari. Ketika maulid Nabi pada waktu itu enggak ada, berarti sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi bagian dari bagian Islam. Jelas enggak kira-kira? Nah, Rasulullah enggak pernah merayakan ulang tahun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam 4 Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Dailami, semua enggak ada yang mengadakan maulid Nabi. Sampai terjadilah dinasti Fatimiyah, Ubaidiyah di Mesir. Mereka mendirikan sekolah namanya Al-Azhar. Terus datang Salahuddin Al-Ayyubi, karena mereka ini mempunyai khalifah, sedangkan di Baghdad ada dinasti Abbasiyah. Ya, pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi enggak mau memberontak kepada Abbasiyah, meskipun secara de facto dia yang mengontrol. Tapi secara juridis ada khalifah di mana? Di Baghdad. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membela Abbasiyah dan menumbangkan kerajaan Fatimiyah. Terus Al-Azhar dibersihkan oleh Salahuddin dari pengaruh Syiah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Nah, sekarang jam berapa, Pak? Kalau sudah ada yang lihat, jam itu saya enggak tenang gitu. Jam berapa? 17.05. Terakhir nih, poin yang terakhir. Berarti besok masih penyebab bid'ah bahaya belum, itu masih besok. Bagaimana kita mendudukkan omongannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan setiap bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Sebenarnya tidak ada masalah dengan ucapnya Imam Syafi'i itu. Kita lihat contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, yang dipakai contoh Imam Syafi'i apa contohnya? Contoh yang dipakai Imam Syafi'i adalah mendirikan madrasah. Di zaman Nabi tidak ada, ya masjid orang banyak kayak gini. Ya, terus didirikan madrasah. Kata Imam Syafi'i ini bid'ah ini, tapi bid'ah yang baik. Dulu enggak ada. Dua, di antara contoh yang dipakai Imam Syafi'i adanya bid'ah hasanah adalah belajar tajwid. Di zaman Rasulullah tidak ada iqlab, ikhfa, idhomimi, idhomutamasilen, kolkola, marja'is munfasil, wajib mutasil, tidak ada di zaman. Abu Bakar ditanya, iqlab itu apa Abu Bakar? Tidak paham. Belum ada hukum tajwid. Tapi moco ini benar apa tidak? Wes bener. Terus orang-orang baru masuk Islam, orang Persia masuk Islam, baru diciptakan ilmu tajwid karena enggak lidahnya keluh. Paham nggih? Cuma iso ngomong Arab enak diciptakan ilmu tajwid. Kata Imam Syafi'i bid'ah ini. Di zaman Nabi tidak ada iklam ikhfa nun mati ketemu huruf hijaiyah, mim mati ketemu huruf hijaiyah, tidak ada. Berarti ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah kata Imam Syafi'i. Contoh lain, kata Imam Syafi'i belajar nahwu shorof. Nahwu shorof ini bid'ah, enggak ada zaman Nabi. Mubtada, khobar, tamyiz, maf'ul, maf'ul b, maf'ul mutlak. Abu Bakar ditanya mubtada itu i'rabnya apa? Enggak tahu, enggak ada. Belum ada mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, belum ada. Tapi ngomongnya sudah benar. Terus terjadi perluasan wilayah, orang Persia masuk Islam, orang Mesir, Romawi masuk Islam, orang ngomong Arab berantakan kabeh. Akhirnya diciptakan ilmu nahwu shorof. Kata Imam Syafi'i bid'ah ini karena enggak ada di zaman Nabi, tapi bid'ah yang baik. Bagaimana kita menjawabnya? Imam Syafi'i sebenarnya niki mboten bid'ah. Tapi nek panjenengan menamakan bid'ah ada masalah. Kok ujung-ujungnya enggak masalah kok. Bahasanya Imam Syafi'i menamai ini apa? Bid'ah hasanah. Kita jawab Imam Syafi'i ini bukan bid'ah hasanah. Tapi bila panjenengan menamakan ini bid'ah hasanah, tidak masalah. Ujung-ujungnya juga tidak apa-apa kok. Bedanya panjenengan menamakan ini bid'ah hasanah, kita mengatakan ini maslahah. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Contoh yang pertama, masalah tajwid. Ya memang tidak ada di zaman Nabi tajwid. Tetapi Al-Quran mengatakan warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Supaya tartil harus ada ilmu, kan gitu toh? Berarti wasilah ini, wasilah menuju kewajiban baca Al-Quran tartil itu wajib, pak. Gak boleh gak tartil itu. Waratil Quran tartila, perintah. Artinya kewajiban ini tidak bisa dijalankan kecuali pakai wasilah ini, tajwid. Maka mempelajari ilmu tajwid hukumnya jadi wajib. Bukan bisa, memang wajib dengan sendirinya. Karena ada waratilil Qur'ana tartila. Jadi bukan bisa. Terus yang kedua, belajar nahwu shorof. Kita katakan Imam Syafi'i niki mboten bid'ah. Keranten Rasulullah sudah keranten Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami turunkan Qur'anan Arabian, kami turunkan Al-Qur'an bahasa Arab. Bagaimana kita bisa bahasa Arab kalau enggak ngerti nahwu shorof? Bisa enggak orang ngerti bahasa Arab tanpa nahwu shorof? Sampaian orang Indonesia gini. Mempelajari Al-Qur'an mana faqulnya mana kalau enggak pakai nahwu shorof? Enggak mungkin. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu al-arabiyata fa inna juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu, bagian dari agamamu. Dan termasuk varian dari ilmu bahasa Arab adalah nahwu shorof. Jadi bukan bid'ah Imam Syafi'i, tapi ini memang wasilah yang harus diambil karena kewajiban tidak bisa diraih kecuali ini. Maka ini hukumnya wajib. Tapi kalau panjenengan mengatakan bid'ah hasanah, no problem, tidak masalah, cuma nama saja kok. Panjenengan menamakan bid'ah hasanah, kita mengatakan malayatul maslaha. Tidak masalah kalau panjenengan mengatakan bid'ah hasanah. Yang masalah itu bapak-bapak, orang itu meminjam perkataannya Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah hasanah, tapi contohnya tidak sama dengan contohnya Imam Syafi'i. Itu masalahnya, pak. Orang sekarang kan memang tahu saya tahlilin enggak ada di zaman Nabi. Tapi ini bid'ah hasanah. Selamatkan itu. Nah, sekarang kita kembalikan ke orang yang mencetuskan adanya bid'ah hasanah. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, akrohul ma'tam, aku benci acara selamatan. Sopo sing ngomong? Imam Syafi'i yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah dalam paradigma orang zaman sekarang berbeda dengan bid'ah hasanah pada zamannya Imam. Imam Ad-Dimyati, terkenal ini Imam Ad-Dimyati, kecuali yang gak kenal. Seperti sampaian yang diomongi Om Lung, berarti gak kenal. Kalau yang pernah menyantren di Pondok Syafi'i, ya pasti pernah baca kitab I'anatut apa? Oh, gak ada sih mondok berarti. I'anatut Thalibin. Kalau mondok di nyantren di pondok-pondok Syafi'iyah itu mesti akan kenal dengan namanya kitab I'anatut Thalibin, karangannya Imam Dimyati Asy-Syafi'i bermadzhab Syafi'i. Beliau ngomong, perhatikan. Jelas wele-wele. Beliau mengatakan, "Ma yafaluhun nas minal ijtima' fi baitil mayyit ba'da dafnihi wa sun'ati ta'am minal bid'atil munkarati yuzabu waliyul amri alamat iha." Apa yang dilakukan masyarakat kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan, minal bid'ah al munkar, termasuk bid'ah yang mungkar, yuzabu waliyul amri alamat iha, pemerintah dapat pahala kalau menolaknya. Yang ngomong siapa? Yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Paham maksud saya, Pak? Jadi orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, contohnya beda dengan contoh orang zaman sekarang. Jadi bid'ah hasanah itu ada kalau contohnya seperti yang dipakai Imam Syafi'i. Masalahnya kan sekarang yang dipakai contoh Maulid Nabi. Yang dipakai selamat tanting kepan sedekah bumi. Kan gitu ya. Sudah selesai. Besok insya Allah saya terangkan tentang masih ma'rifatun Nabi ya. Setelah ma'rifatun Nabi terus ma'rifatun Islam. Ma'rifatun Nabi besok akan saya terangkan tentang kenapa terjadinya bid'ah dan apa bahaya bid'ah. Setelah itu terus kita Islam, setelah itu kita amal dan kita lanjutkan kajian kita. Selesai, kalau ada pertanyaan silakan. Cukup ya. Semoga bermanfaat karena sudah tidak ada tempat untuk tanya jawab, waktunya mepet.